atau sesudahnya. Ini bagian yang pertama dari sholat-sholat rawatib. Kemudian bagian yang kedua dari sholat-sholat rawatib yang mengiringi adalah sholat witir. Sholat witir. Ini senantiasa sholat sunnah yang dikerjakan selalu setiap malam. Dan hukumnya nanti kita bicarakan. Kemudian bagian yang kedua yaitu sholat duha. Sholat duha. Ini adalah bagian yang kedua dari sholat, sholat sunnah yang dikerjakan secara terus menerus. Kemudian di sana ada macam yang kedua dari sholat sunnah, yaitu sholat, sholat sunnah yang dikerjakan dengan secara berjamaah. Baik itu sholat tarawih ataupun sholat, sholat sunnah mutlak. Sholat tarawih yang dikerjakan secara berjamaah. Kemudian macam yang ketiga dari macam-macam sholat sunnah adalah yaitu sholat yang mempunyai sebab. Sholat yang mempunyai sebab. Sholat-sholat yang mempunyai sebab ini diantaranya sholat disebabkan karena masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat disebabkan karena baru datang dari safar. Kemudian sholat disebabkan karena setelah berwudu. Sholat disebabkan karena mencari kebaikan, petunjuk kebaikan, atau yang disebut dengan sholat istikharah. Sholat disebabkan karena bertaubat dari sebuah dosa, disebut dengan sholat taubah. Dan bagian yang keempat yaitu sholat-sholat sunnah mutlak. Baik dikerjakan di siang hari ataupun dikerjakan di malam hari. Nah, yang pada malam ini kita akan bicarakan adalah sholat yang berkaitan dengan sholat witir. Berarti dia adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara ratibah, terus menerus. Sholat witir salah satu macam dari sholat-sholat yang dikerjakan secara terus menerus. Kita katakan tadi sholat-sholat sunnah ada empat bagian. Ada empat bagian. Bagian yang pertama, sholat yang dikerjakan secara terus menerus. Bagian yang kedua, sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga, sholat yang dikerjakan karena ada sebab. Yang keempat, sholat yang dikerjakan secara mutlak. Nah, yang kita pelajari pada malam ini adalah sholat witir. Dia adalah masuk dari bagian yang pertama, sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara terus menerus. Yaitu sholat witir dikerjakan secara terus menerus. Baik, ahibati hafizakumullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam sholat witir. Apa yang dimaksud dengan sholat witir? Sholat witir adalah bagian dari sholat malam. Dan dia adalah khitamuha. akhir dari sholat malam. Akhir dari sholat malam. Sholat witir adalah bagian dari sholat malam. Dan dia adalah akhir dari sholat malam. Pada pertemuan sebelumnya juga saya sudah jelaskan tentang macam-macam sholat malam. Ya. Ada istilah namanya, qiyamul lail. Beribadah yang dikerjakan di malam hari. Qiyamul lail ini macam-macam. Ada namanya sholatul lail, sholat yang dikerjakan malam hari. Ada namanya sholatul tarawih, ada yang dikerjakan sholat yang dikerjakan di awal malam setelah sholat isya pada bulan Ramadhan. Ada namanya sholatul tahajud, sholat yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Sholat yang dikerjakan setelah tidur di malam hari. Nah, ada namanya sholat witir. Jadi sholat witir ini adalah bagian dari qiyamul lail. Bahkan dia akhir dari qiyamul lail. Akhir ibadah yang dikerjakan pada malam hari. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita baca hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Al-witru haqqun 'ala kulli muslimin. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. رواه الأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان ورجح النسائي وقفه. Hadis selanjutnya nanti saya artikan satu-satu. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala: Laisa al-witru bihatmin kahai'atil maktubah, walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawahu an-Nasa'i wat-Tirmidzi wa hassanah wal Hakim wa sahhaha. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan thumma intadharuhu min al-qabilati falam yakhruj wa qala inni khashitu an yuktaba alaykum al-witr. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari mempunyai sejarah menarik yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari terkenal dengan kunyahnya. Dan nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid bin Kulaib bin Tha'labah. Dari kaum Khazraj Al-Ansari. Khalid bin Zaid. Dan beliau lahir atau beliau wafat pada tahun 53 Hijriah. Dan beliau mempunyai sejarah yang menarik, yaitu yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah, beliau bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi setelah sampai di Bani Sulaim, kemudian membangun Masjid Quba di sana, lalu setelah beberapa hari beliau di sana, maka beliau berpindah dari Bani Sulaim yang berada di daerah Quba, kemudian masuk ke dalam kota Madinah. Kemudian disitulah beliau akhirnya tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sebelum akhirnya beliau memiliki rumah. Dan termasuk adab yang bisa kita ambil dari seorang Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid rahimahullah radhiyallahu anhu adalah beliau tidak bisa tidur ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah beliau, disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah dan Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu tidur di atas. Ini yang menyebabkan akhirnya beliau tidak bisa tidur dan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk di atas dibandingkan beliau. Dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu juga terkenal dengan Al-Badri. Makanya Imam Adz-Dzahabi mengatakan Al-Khazraji An-Najjari Al-Badri, seorang dari kaum Khazraj, kemudian dari Bani Najjar, dan Al-Badri. Al-Badri artinya adalah orang yang ikut peperangan Badar. Kita sudah sebutkan di pada pelajaran sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking istimewanya orang yang ikut perang Badar, maka setiap yang ikut perang Badar mereka digelari dengan Al-Badri. Tetapi tidak semua yang ikut perang Uhud atau tidak digelari orang yang ikut perang Uhud dan perang-perang lainnya dengan gelar-gelar perang tersebut. Jadi tidak ada yang dinamai dengan Al-Uhudi. Karena saking perang Badar tersebut adalah perang bainal haqqi wal batil. Perang yang merupakan furqan, pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Pembeda antara Islam dengan kekufuran. Baik. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan sering saya singgung, seorang muslim semestinya memiliki kunyah. Karena ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-witru haqqun ala kulli muslim." Witir adalah hak atas setiap muslim. Hak di sini maksudnya tsabit, tetap. Hak di sini maksudnya adalah tetap atau tsabit. Atas setiap muslim, yaitu setiap muslim tetap mengerjakan sholat witir. Nah, dari sini nanti terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan seperti mazhab Hanafiyah bahwa sholat witir hukumnya wajib. Karena kata-kata hak ini. Hak ala kulli muslim. Tetap atas setiap muslim. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa ini menunjukkan kepada kewajiban. Akan tetapi, jumhur ulama dari mazhab Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, mengatakan bahwa hukum dari sholat witir adalah sunnah muakkadah. Kenapa? Karena hadis yang dibicarakan sekarang ini adalah hadis yang hanya merupakan perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih tepatnya, pendapat yang lebih kuat bahwa ini hadis adalah perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Perkataan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nanti kita akan bicarakan itu. Man ahabba, barang siapa yang menginginkan untuk mengerjakan sholat witir 5 rakaat, maka hendaklah ia kerjakan. Dan barang siapa menginginkan mengerjakan sholat witir 3 rakaat, maka hendaklah ia kerjakan. Dan barang siapa yang menginginkan mengerjakan sholat witir 1 rakaat, maka hendaklah ia kerjakan. Hadis riwayat Imam yang 4. Imam yang 4 istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Siapa yang masih ingat? Apa maksud daripada hadis riwayat imam yang empat? Berarti Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Semuanya mereka meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sunan mereka. Jadi ini istilah yang dipakai oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram. Rawahul Arba'ah, Rawahul Thalathah, Rawahul Khamsah, Rawahul Sittah, Rawahul Jama'ah. Hadis diriwayatkan oleh imam yang tiga, berarti Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh imam yang empat, berarti Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh imam yang lima, berarti imam yang empat tadi ditambah dengan Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh imam yang enam, berarti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ya, ini istilah. Illa Tirmidzi, ya. Kecuali Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Dan disahihkan hadis ini oleh Imam Ibnu Hibban. Dan Imam An-Nasa'i menguatkan pendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf. Hadis mauquf artinya hadis yang hanya sampai kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak marfu', tidak naik hadisnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya waqaf, hanya berhenti pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia hanya sampai kepada sahabat Nabi, ada yang mengatakan dia hanya dia diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang menyatakan bahwa hadis ini mauquf adalah para imam. Di antaranya yaitu Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Sufyan ibn Uyainah, kemudian Imam Ad-Daruqutni, kemudian Al-Hafidh ibn Hajar, sebagaimana dalam perkataan beliau ini. Seakan-akan Imam Al-Hafidh ibn Hajar menguatkan pendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf, hanya sampai kepada sahabat. Berarti kalau dia hadis mauquf, berarti dia hadis yang tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sedangkan yang mensahihkan di antaranya yaitu Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan Imam Ibnu Baz rahimahullah juga mengatakan hadis ini mauquf hanya sampai kepada Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Taib. Yang jelas terjadi khilaf di antara ulama terhadap hadis ini. Dan kita lebih condong kepada pendapat bahwa hadis ini mauquf. Kenapa? Karena yang menyatakan mauquf para imam. Ya, para imam. Hadis yang selanjutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah salah seorang Nabi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang keempat yang paling mulia setelah para nabi, para rasul, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling mulia setelah para rasul, para nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Orang yang keempat termulia di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, umur beliau sekitar 13 tahun. Umur beliau sekitar 13 tahun. Karena beliau lahir 23 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul selama 13 tahun. Maka Ali bin Abi Thalib pemuda pertama yang masuk dalam agama Islam. Ali bin Abi Thalib pemuda pertama yang masuk dalam agama Islam. Dan beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Pada tahun 40 Hijriah. Dan keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangatlah banyak disebutkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, bahwa Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berkata Abul Hasanain, bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah disebut dengan Abul Hasanain, yaitu Abu Al-Hasan dan Al-Husain, yang kedua-duanya merupakan cucu tersayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Adz-Dzahabi mengatakan Amirul Mukminin. Beliau adalah pemimpin dari orang-orang beriman. Abul Hasan Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau kunyahnya Abul Hasan. Orang Quraisy. Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi beliau adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah keponakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa kana minas sabiqin al-awwalin. Dan beliau termasuk dari orang-orang pertama yang masuk dalam agama Islam. Syahida Badran wa ma ba'daha. Beliau ikut peperangan Badar. Lihat, selalu disebutkan tentang Badar. Beliau ikut peperangan Badar dan peperangan-peperangan selanjutnya. Wa kana yukna bi Abi Turab. Dan beliau juga diberikan kunyah dengan Abu Turab. Abu Turab yaitu kunyah dari Ali bin Abi Thalib dikarenakan beliau pernah tidur di Masjid Nabawi, kemudian dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan pipi dan badan beliau penuh dengan pasir, karena Masjid Nabawi pada waktu itu belum ada keramik, lantainya adalah tanah, ya, lantainya adalah tanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kum Aba Turab, kum Aba Turab. Wahai Abu Turab, wahai bapaknya pasir, bangun. Wahai bapaknya pasir, bangun. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk keistimewaan Ali bin Abi Thalib, beliau adalah khalifah yang keempat yang rasyid, yang sangat baik dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan beliau di antara para sahabat seperti kedudukan beliau dalam kekhalifahan. Beliau ke orang keempat yang paling terbaik di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga adalah beliau seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada peperangan Khaybar, "La u'tiyanna ar-rayata rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Sungguh aku akan berikan rayah. Rayah adalah bendera peperangan yang dibawa oleh seorang yang terpercaya ketika kaum muslimin berperang. Sungguh aku akan berikan rayah, yaitu bendera peperangan, kepada seorang lelaki yang ia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Nah, ini menunjukkan keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai-sampai akibat hadis Rasulullah s.a.w. tersebut, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Fama ahbabtul imarata qablu yawma idzin." Aku sebelum ini tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali saat itu. Yaitu saat menginginkan diberikan bendera peperangan. Karena siapa yang diberikan bendera peperangan berarti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya berarti dia diharamkan atasnya neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Lallah lan yulqi habibahu finnar." Sungguh Allah tidak akan pernah, di situ lan litta'bid, tidak akan pernah memasukkan, menceburkan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk keistimewaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah beliau diberikan oleh Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukan sebagaimana kedudukannya Harun dari Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam ketika keluar dari daerahnya digantikan oleh Harun. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar kota Madinah berperang, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau tinggal di kota Madinah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, atakhlufuni ma'an nisa wasibyan?" Wahai Rasulullah, apakah engkau meninggalkan aku bersama para perempuan dan para anak-anak kecil? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ama tardha an takuna minni bi manzilati Harun min Musa?" Apakah engkau tidak rela kedudukanmu dariku sebagaimana kedudukan Nabi Harun dari Nabi Musa alaihi salam? Illa annahu la nabiyya ba'di. Melainkan tidak ada nabi sepeninggalku. Kalau seandainya yang menggantikan Nabi Musa adalah Harun, seorang nabi juga, nah yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggu kota Madinah, sesaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperang adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ali bin Abi Thalib bukan nabi. Bedanya itu saja, tetapi kedudukannya sama. Ini menunjukkan keistimewaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulah." Barang siapa yang aku tolong, maka Ali adalah yang menolongku. Allahumma walahu walin man walahu wa'adin wa'adi man adahu. Ya Allah, tolonglah siapa yang menolong Ali bin Abi Thalib dan musuhi siapa yang memusuhi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di tengah umat Islam ada sebagian kaum muslimin atau ada sebagian orang yang terlalu berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang akhirnya menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini penyimpangan. Bahkan sebagian mereka meyakini seperti orang-orang Syiah Rafidhah bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Tuhan yang berhak disembah. Dan sebagian mereka meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah lebih mulia kedudukannya dibandingkan para nabi dan para rasul. Sebagian orang Syiah Rafidhah juga meyakini bahwasanya Jibril alaihi salam keliru memberikan wahyu. Yang benar sebenarnya adalah kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, itu orang-orang Syiah Rafidhah. Di sana ada kelompok sebaliknya, yaitu yang disebut dengan kelompok khawarij, kaum nawasib. Mereka orang-orang khawarij yang meremehkan Ali bin Abi Thalib sampai dikira sebagai anak zina, kemudian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka lah yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun ahlu sunnah wal jamaah senantiasa selalu pertengahan. Sebagaimana agama Islam pertengahan bainal adyan. Kama annal islama wasatun bainal adyan, fakadhalika ahlu sunnati wal jamaah wasatun bainal tawa'if wal firaq. Sebagaimana agama Islam di antara pertengahan di antara agama-agama yang menyimpang, pertengahan antara agama Yahudi Nasrani, pertengahan antara agama-agama yang menyimpang, begitu juga ahlu sunnah wal jamaah. Pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan di dalam perkara sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka menghormati ahlul bait dan mereka menghormati sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak ghulu di dalam ahlul bait. Sudah azan? Jalan enggak? Jamnya jalan. Hah? Enggak jalan. Baik. Kita lanjutkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata. Nah, ini berarti perkataan siapa? Sahabat. Ini juga hadis, namanya hadis apa? Mauquf. Apa namanya? Hadis mauquf. Jadi kalau ada hadis yang merupakan hanya perkataan sahabat, itu namanya hadis mauquf. Laisal witru bihatmin kahayatil maktubah. Bukanlah witir itu wajib sebagaimana sholat wajib. Akan tetapi dia adalah sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mensahihkannya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya salat witir tidak wajib. Ya, salat witir tidak wajib. Tetapi kembali, ini bukan hadis, tetapi hanya perkataan siapa? Sahabat. Atau yang disebut dalam ilmu mustalah hadis, al-hadis al-mauquf. Dan hadis mauquf, kalau kita bisa lihat, kalau kita lihat dari derajat atau pembagian ilmu hadis, al-hadis yang qasimu ila bi'tibari sahihi wa saqimihi ila aqsam. Hadis dibagi berdasarkan kesahihannya dan kelemahannya, maka hadis mauquf termasuk hadis yang lemah. Secara ilmu hadis, hadis mauquf termasuk hadis yang lemah. Kenapa? Karena dia tidak sampai kepada perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam pada bulan Ramadan. Kemudian para sahabat menunggu beliau pada malam berikutnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya aku takut diwajibkan atas kalian salat witir." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Maksud dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan. Sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasanya sholat tarawih secara berjamaah itu disunnahkan karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian besok malamnya para sahabat menunggu lagi untuk sholat tarawih lagi bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad SAW enggak keluar. Kenapa tidak keluar? Ada sebabnya. Nah, semenjak itulah tidak ada lagi sholat tarawih berjamaah. Sampai Nabi Muhammad SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, pun tidak ada sholat tarawih secara berjamaah. Akhirnya ada di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar bin Khattab lah kemudian kembali lagi sholat tarawih secara berjamaah. Sekarang berarti sholat tarawih secara berjamaah pernah ada sunnahnya atau tidak? Pernah. Nah, ini makanya ketika Umar bin Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadih, sholat tarawih berjamaah dipimpin oleh Abu Ayyub, Ka'ab al-Ahbar, ini adalah sholat tarawih yang merupakan perbuatan bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Kata-kata sebaik-baik bid'ah di sini bukan berarti menunjukkan bid'ah hasanah, akan tetapi dia adalah perbuatan yang sebelum beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, belum mengerjakannya. Nah, berarti bid'ah di sini maksudnya adalah perbuatan atau bid'ah secara bahasa. Kita lanjutkan nanti. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Tadi kita belum menyebutkan tentang Jabir. Siapa Jabir di sini? Beliau adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Nama lengkapnya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Dan di dalam sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa nama Jabir. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Kemudian ada nama yang lain yaitu Jabir Ibn Jundub. Dan perlu diulang kembali siapa itu Jabir atau beberapa orang sahabat yang bernama Jabir. Yang jelas nama beliau di sini adalah Jabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram. Dan beliau disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-imam al-kabir, pemimpin ulama yang besar, al-mujtahid al-hafidh, ahli ijtihad, ahli hafal hadis, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ansari al-khazraji, dari kaum ansar, kaum khazraj, al-faqih, dan ahli fikih. Ahli fikih. Kemudian, ahibati hafizakumullah, hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Karena di dalam riwayat hadis ini terdapat seorang yang bernama Isa bin Jariyah. Isa bin Jariyah. Dan Isa bin Jariyah adalah seorang perawi yang lemah, yang sering meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Maka hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, dan itu pendapat yang lebih kuat. Ya, itu pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum bersabda inni khasyitu an yuktaba alaikumul witr. Aku takut diwajibkan atas kalian sholat witir. Tetapi yang benar lafadznya adalah aku takut diwajibkan atas kalian sholat malam. Ya, itu lafadz yang benar. Tapi pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hukum sholat witir. Seperti yang saya sudah sebutkan, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum sholat witir. Mazhab Hanafi mengatakan wajib. Sedangkan, dan ini perkataan sebagian ulama salaf. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, bahwa sholat witir sebagian ulama salaf mengatakan wajib. Dan dalil mereka yaitu hadis yang kita baca tadi, al-witru haqqun. Witir itu adalah hak tetap. Faman lam yutir falaysa minna. Barang siapa yang tidak berwitir maka bukan dari kami. Ya. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlul Quran." Salat witirlah kalian wahai penghafal Al-Quran. Ini perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa sholat witir hukumnya sunnah. Dan ini adalah pendapat mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Dalil yang dipakai oleh jumhur adalah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, khamsun fil yaumi wal laila. Islam itu adalah mengerjakan sholat lima waktu sehari semalam. Kemudian beliau ditanya, hal alayya ghairuha? Adakah kewajiban atasku selain sholat lima waktu tersebut? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, la, tidak, illa anta tawwa, kecuali engkau mengerjakan sholat sunnah. Berarti selain sholat lima waktu itu, maka hukumnya adalah sholat sunnah, termasuk di dalamnya sholat witir. Nah, ini pendapat jumhur. Ya, bahkan Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, aflaha in sadaq. Kata orang tersebut, wahai Rasulullah, aku tidak akan menambah kecuali itu. Tidak akan menambah sholat kecuali yang lima waktu tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan beruntung jika benar perkataannya. Artinya dia hanya mengerjakan sholat yang wajib-wajib saja. Maka kata Rasulullah SAW, dia akan beruntung jika benar perkataannya. Yang jelas terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum sholat witir. Ada yang mengatakan sholat witir hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Sunnah yang dikerjakan selalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah bolehnya mengerjakan sholat witir cuma satu rakaat dan tidak didahului dengan sholat malam sebelumnya. Bolehnya mengerjakan sholat witir cuma satu rakaat dan tidak didahului oleh sholat malam sebelumnya. Maksudnya gimana? Ini kalau seandainya sekarang antum sholat isya, pulang ke rumah, sebelum tidur, mengerjakan sholat satu rakaat. Habis itu tidur sampai subuh. Boleh. Walaupun sebelumnya sholat, belum sholat malam. Atau misalkan orang sholat isya, kemudian pulang ke rumah, tidur, nanti sebelum subuh, dia bangun. 5 menit sebelum subuh bangun. Ya, wudu cepat-cepat, sholat cuma satu rakaat, sholat witir, tanpa ada sholat malam sunnah sebelumnya, ini boleh. Ya, kenapa? Karena hadisnya berbunyi tadi, waman ahabba an yutira biwahidah falyaf'al. Siapa yang ingin sholat witir satu rakaat, maka hendaklah dia kerjakan. Nah, ini tidak mengapa, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Ceritanya begini. Abdullah bin Abbas, sahabat yang terkenal tersebut, ahli fikih, ahli tafsir, ditanya, "Hal laka fi amiril mu'minin Muawiyata fa innahuma awtara illa biwahida." Wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa pendapat engkau tentang Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb? Beliau sholat witir cuma satu rakaat. Jadi terlihat pemimpin malas sholat. Itu maksudnya. Dan itu yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Raja pertama dalam Islam. Itu yang tidak dituduhkan kepada Muawiyah. Orangnya malas ibadah, witirnya cuma satu rakaat. Apa dijawab oleh Abdullah bin Abbas? Innahu faqih. Sesungguhnya dia dengan mengerjakan hal begitu berarti ahli fikih. Dia ahli fikih. Artinya boleh mengerjakan satu rakaat sebagai penutup sholat di malam hari. Baik sesudah tidur atau sebelum tidur sebagai sholat witirnya. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh mengerjakan sholat witir 3 rakaat sekaligus. Karena hadis ini menunjukkan, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ. Siapa yang ingin sholat witir sebanyak 3 rakaat. Di sini menunjukkan bahwa boleh mengerjakan sholat witir 3 rakaat sekaligus. Maka hendaklah ia kerjakan. Hendaklah ia kerjakan. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Malik, Imam Ibnu Abi Syaibah, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yusallimu illa fi akhirihinna. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat witir 3 rakaat sekaligus. Tidak mengucapkan salam kecuali di akhirnya. Jadi 3 rakaat sekaligus. Tidak salam kecuali di di akhirnya. Baik. Timbul pertanyaan. Bukankah ada larangan sholat witir seperti sholat maghrib? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutiru bi thalath wa autiru bi khamsin aw bi sab'in wa la tashabbahu bi salatil maghrib." Hadis riwayat Imam At-Tahawi dalam kitab Syarh Ma'ani Athar dan juga hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Yang artinya, jangan kalian mengerjakan sholat witir 3 rakaat sekaligus. Tetapi witirlah dengan 5 rakaat atau 7 rakaat. Jangan kalian samakan sholat witir dengan sholat maghrib. Nah, bagaimana menyatukan 2 hadis ini? Tadi kita katakan hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengerjakan sholat witir berapa? 3 rakaat sekaligus. Tapi hadis yang baru saya bacakan ini menyatakan bahwa jangan kalian mengerjakan sholat witir 3 rakaat sekaligus. Sholat witirlah 5 atau 7. Jangan kalian serupakan sholat witir dengan sholat maghrib. Maka jawabannya mudah. Yang dilarang adalah mengerjakan sholat witir 3 rakaat seperti sholat maghrib yang didahului dengan tasyahud awal. Adapun sholat witir sekaligus yang tidak salam, tidak tasyahud kecuali di akhirnya, maka ini apa hukumnya? Boleh, tidak mengapa. Paham ini bedanya? Jadi yang dilarang sholat witir 3 rakaat sekaligus adalah apabila sholat witirnya seperti sholat maghrib. Bagaimana sholat witir seperti sholat maghrib? Persis seperti sholat maghrib yang kita kerjakan tadi. Ada tasyahud awal. Paham ya? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya mengerjakan sholat witir 5 rakaat sekaligus tidak salam kecuali pada akhirnya. 5 rakaat sekaligus tidak salam kecuali pada akhirnya. Jadi ada orang sholat 5 rakaat sekaligus. Ya, rakaat pertama bangun lagi, rakaat kedua bangun, sampai 5 rakaat. Dan tidak duduk tasyahud kecuali di akhirnya. Nah, ini diperbolehkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya ingin menyebutkan tentang bagaimana dan berapa sholat-sholat witir yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat baik-baik. Bagaimana dan berapa sholat-sholat witir yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu beliau mengerjakan sholat witir 11 rakaat. Salam di setiap 2 rakaat dan berwitir 1 rakaat. Beliau mengerjakan sholat 11 rakaat. Salam di setiap 2 rakaat dan berwitir 1 rakaat. Di 11, 2, 2, 2, 2, 2, 2, sampai 2-nya sampai berapa kali itu? 6. Hah? 5. 5, kemudian 1 witir. Ini cara yang pertama. Ya, cara yang pertama sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bercerita, "Kana yusalli bil-lail 11 raka'ah." Yutiru minha biwahidah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat pada malam hari 11 rakaat dan mengerjakan witir 1 rakaat darinya. Cara yang kedua yaitu 13 rakaat. 11 13. 13 rakaat salam di setiap 2 rakaat dan berwitir 1 rakaat. Salam di setiap 2 rakaat dan berwitir 1 rakaat. sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail 13 raka'ah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam 13 rakaat. Di dua, setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai berapa berarti? 6 salam. Baru 1 rakaat witir. Cara yang ketiga yaitu beliau salat 13 rakaat. Salam setiap 2 rakaat dan berwitir 5 rakaat. Satu salam. Berwitir 5 rakaat, satu salam. Saya ulangi. Cara yang ketiga 13 rakaat. Kemudian salam di setiap 2 rakaat dan berwitir 5 rakaat. Berarti berapa? Berapa salam? 2 salam. 2 salam sudah 4. Ya. 2 salam 6. Kemudian 3 sudah salamnya. Kemudian 2 lagi salam, 4 salamnya. 8 sudah, tambah 5 jadi 13. Berarti 4 kali salam setiap 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam sampai 4. Kemudian sholat berapa? 5 rakaat dan salam di akhirnya. Paham nih? Ini cara yang ketiga. Cara yang keempat, sholat 9 rakaat. Tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang ke-8. Kemudian mengerjakan 1 rakaat yang ke-9. Berarti berapa kali salamnya? 2. Salat 8 rakaat tanpa salam. Salamnya hanya sekali di akhir. Salam. Habis itu baru mengerjakan sholat witir 1. Berarti berapa jumlah rakaatnya? 9. Jumlah salamnya berapa? 2. Jumlah tasyahudnya cuma 2. Nah ini semua sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza alimta sunnatan fa'mal biha walau marratan takun min ahliha." Jika engkau mengetahui sunnah, kerjakan. Walau sekali, engkau termasuk dari ahlu sunnah. Nah, ini sunnah-sunnah ini namanya ada istilah kata sunnah yang merupakan macam-macam sunnah. Artinya sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan, kapan dikerjakan ini, kapan dikerjakan itu, maka semuanya bisa dikerjakan karena sudah ada riwayatnya. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita wa yusalli 9 rakaat la yajlisu fiha illa fi tsaminah. Salat 9 rakaat tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-8, duduk tasyahud maksudnya. Kemudian beliau berzikir Kemudian beliau berzikir, bertahbid, berdoa, kemudian beliau bangun. Ya. Dan tidak salam. Kemudian bangun untuk yang ke-9. Kemudian beliau salam. Jadi Allahu a'lam, kita salah tadi. Riwayat yang keempat ini, cara yang keempat ini, sholat 8 rakaat, lalu duduk. Selama duduk tersebut, kemudian mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, kemudian berdoa, tapi belum salam. Ya. Setelah lama berdoa, baru bangun lagi. bukan rakaat tersendiri nih, tetapi masuk bagian yang keberapa? Yang ke-9. Baru sholat, baru salam. Berarti salamnya berapa? Sekali. Nah, itu dirubah tadi. Dirubah. Ya. Jadi beliau mengatakan beliau sholat 9 rakaat, tidak duduk di dalam 9 rakaat tersebut kecuali pada rakaat yang ke-8. Fayadhkurullah. Lalu beliau berzikir kepada Allah, wa yahmaduhu, mengucapkan ucapan alhamdulillah, wa yad'u, berdoa kepadanya. Tsumma yanhadhu, kemudian bangun, wala yusallim. Bangun dan tidak mengucapkan salam. Ya, tsumma yaqumu fayusalli at-tasi'ah. Kemudian melanjutkan salatnya yang ke-9. Tsumma yusallim tasliman, yusmi'nahu. Kemudian beliau salam dengan salam yang diperdengarkan kepada kami. Paham ini para ikhwah? Ya. Baik. Kemudian yang ke-5. Cara yang ke-5 yaitu sholat 7 rakaat. Tidak duduk kecuali di akhirnya. Sholat 7 rakaat, tidak duduk kecuali di akhirnya. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Falamma asanna Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wa akhadahu al-lahma aw tara bisab'." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tua dan mulai berdaging. Jadi tua itu agak gendut wajar. Mulai berdaging. Beliau mengerjakan sholat witir 7 rakaat sekaligus. Tidak duduk kecuali di akhirnya. Nah, ini 7 rakaat ini. Ya, 7 rakaat terus-terusan. 1, 2, 3, 4. Tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang ke-7. Ini cara yang ke-5. Cara yang ke-6 yaitu sholat 7 rakaat. Dan tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-6. Sholat 7 rakaat. Tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-6. Kemudian berdoa. Terus bangun rakaat yang ke-7 baru salam. Tujuh rakaat, tidak duduk kecuali pada rakaat yang ke-6. Kemudian berdoa, terus bangun rakaat yang ke-7, baru setelah itu duduk untuk salam. Ini yang ke-6. Yang ke-6 ya. Yang ke-7. Cara sholat witir yang ke-7. Yaitu sholat 5 rakaat. Tidak duduk kecuali di rakaat terakhir. Tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat yang terakhir. Cara yang ke-8. Sholat 3 rakaat. 3 rakaat. Salam pada setiap 2 rakaat, kemudian berwitir 1 rakaat. Ini yang ke-8. Salat witir 3 rakaat, salam di setiap 2 rakaat, kemudian berwitir 1 rakaat. 2-1 begitu ya. Yang ke-8 ini 2-1. Yang ke-9, sholat witir 3 rakaat sekaligus. Yang ke-9, sholat witir 3 rakaat sekaligus. Yang ke-10, sholat witir 1 rakaat. Berarti ada 10 macam cara sholat witir. Coba kita ulang sama-sama, terutama yang terlambat-terlambat. Banyak yang terlambat? Saya ulang ya. Yang pertama, Sholat 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Salam setiap 2 rakaat. Kemudian mengerjakan witir 1 rakaat. Berarti berapa kali salam? Hah? 5. Salamnya. Hah? 6 sama witir. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat 10. Kemudian witirnya 1 rakaat 11. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, 13 rakaat. Salam di setiap 2 rakaat dan mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Berarti berapa? Berapa kali salam? 7 witir, 7 salam. Kemudian cara yang ketiga, 13 rakaat. Tetapi caranya salam di setiap 2 rakaat dan 5 rakaat sebagai witir. Ya. 13 rakaat, 5 rakaat sebagai witir. Berarti berapa? 5 kali salam. 1 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Ini dapat berapa? 8. Kemudian 5 rakaat baru salam. Berarti 5 kali salam. Cara yang keempat yaitu 9 rakaat. Caranya bagaimana? Salat 8 rakaat. Kemudian duduk, zikir, doa, bertasbih, bertahmid. Lalu bangun, tidak salam itu, bangun. Caranya itu gimana Ustaz? Caranya gini, setelah sujud kedua, rakaat ke-8, bangun, duduk. Ya, duduk, enggak tasyahud. Setelah sujud kedua, rakaat ke-8, bangun, duduk. Ya, kemudian bertasbih, bertahmid, zikir, doa, boleh angkat tangan. Baru setelah itu sambung. Rakaat keberapa? 9. Berarti berapa salam ini? 1. Ini cara yang keempat. Cara yang kelima, 7 rakaat. Terus sekaligus duduk di akhir. Berarti berapa salam? 1. Cara yang keenam, 7 rakaat. Tapi duduknya pada rakaat yang ke 6. Jadi rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6. Setelah sujud kedua rakaat ke-6, bangun, duduk, berzikir, bertasbih, berdoa, kemudian bangun lagi untuk rakaat yang ke-7, baru setelah itu mengerjakan rakaat ke-7, kemudian salam. Itu cara yang ke-6. Cara yang ke-7 yaitu sholat 5 rakaat sekaligus. Cara yang ke-8, sholat 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Berarti berapa salam? 2. Cara yang ke-9, 3 rakaat sekaligus. Cara yang ke-10, cuma 1 rakaat. 1 kada kawa jua. Ngalih aja kesahkan. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak menerima persaksian orang yang tidak sholat witir. 1. Hah? 1 mungkin sebagian orang tidak sampai 1 menit. Apalagi yang sholat tarawihnya cepat. 21 rakaat 6 menit. Itu berapa detik? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Nah, itu cara-cara orang mengerjakan sholat witir. Insyaallah kita sambung nanti untuk pembicaraan waktu sholat witir. Sebelum masuk pertanyaan, saya ingin menyebutkan tentang Natal dan Tahun Baru. Sebagai seorang muslim, sepanjang tahun dia meyakini di dalam hatinya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Sebagai seorang muslim, sepanjang tahun dia meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, Abdullah, yang tidak boleh diibadahi, dan Rasulullah yang tidak boleh didustakan, dan Ruhullah, ruh yang Allah ciptakan kemudian Allah masukkan ke dalam janin yang ada dalam perut Maryam, dan kalimatullah, kalimat yaitu ucapan Allah, kun, jadilah, yang Allah katakan kepada janin yang ada dalam perut Maryam, kemudian jadilah Nabi Isa, yang mana Maryam alaihissalam melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Sebagai seorang muslim meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya sepanjang tahun bahwa Nabi Isa alaihi salam tidak dilahirkan di bulan Desember atau Januari atau musim dingin, dan ini berdasarkan dalil yang tegas baik di dalam Al-Qur'an, bahkan disebutkan di dalam Injil. Sebagai seorang muslim, dia meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwa sepanjang tahun dia meyakini Nabi Isa alaihi salam tidak dibunuh, tidak mati, tetapi beliau diangkat, kemudian akan turun di akhir zaman dan akan memerangi kaum Yahudi dan Nasrani. Dan beliau tidak akan menerima kecuali Islam. Dan beliau akan menghancurkan salib, gereja, dan binatang babi. Dan akan menghancurkan minuman-minuman keras. Sebagai seorang muslim, dia meyakini seyakin-yakinnya dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya sepanjang tahun bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan untuk ikut serta sedikit pun dalam hari-hari raya orang-orang kafir selain Islam, baik Yahudi ataupun Nasrani. Dan beliau bahkan mengancam siapa yang menyerupakan diri dengan mereka, maka dia bagian dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Sepanjang tahun, setiap muslim meyakini di dalam hatinya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa loyal, sikap loyal, cinta, menjadi penolong, ingin dekat hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orang beriman. Dan Setiap muslim sepanjang tahunnya meyakini, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa seorang muslim wajib berlepas diri dari kesyirikan, kekafiran, dan pelaku-pelakunya. Sepanjang tahun, setiap muslim senantiasa meyakini di dalam hatinya, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa diperbolehkan bermuamalah, interaksi dengan orang-orang selain Islam, baik Yahudi ataupun Nasrani. Di dalam perkara-perkara duniawi yang bukan perkara agama, seperti menjenguk yang sakit, seperti menolong dalam kebaikan, atau yang semisalnya. Sepanjang tahun, setiap muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa di dalam Islam diharamkan untuk menghina, meremehkan, merendahkan, mencaci maki, mengambil harta, membunuh orang-orang selain Islam, termasuk Yahudi dan Nasrani, tanpa kebenaran. Sepanjang tahun, setiap muslim meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengabarkan, siapa saja dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mendengar akan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diancam sebagai penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang pun dari umat ini, baik seorang yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengar risalahku, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia sebagai penghuni neraka. Sepanjang tahun, setiap muslim senantiasa selalu berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, dan dijauhkan dari orang-orang yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasrani. Sebagaimana kita senantiasa berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Wahai Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalan orang-orang yang sesat, yaitu Nasrani. Itulah akidah seorang muslim yang tidak menerima diskusi di dalamnya. Itulah akidah seorang muslim yang tidak ada perdebatan di dalamnya sampai hari kiamat. Nah, ini mudah-mudahan video ini nanti dipotong, disebarkan, terutama yang berkaitan dengan hukum merayakan Natal dan Tahun Baru malam ini. Akidah seorang muslim. Saya masih ingat perkataan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau, tashbihul khasis bi ahlil khasis, kalau tidak salah namanya begitu. Seorang muslim diharamkan untuk mengikuti kebiasaan kaum kafir, terutama dalam hari rayanya, sebagaimana mereka tidak mengikuti kaum muslimin saat menghadap kiblat. Ketika kita menghadap kiblat, kaum Nasrani tidak menghadapnya, maka seperti itu pula kaum muslimin tidak berhak untuk mengikuti mereka di dalam hari raya-hari raya mereka. Wallahu a'lam. Insyaallah itu jelas sudah ya, tentang yang berkaitan dengan merayakan Natal dan Tahun Baru. Bolehkah sholat witir setelah sholat ba'diyah isya, sedangkan dia tidak tahu apakah setelah itu dia langsung tidur atau tidak? Boleh. Secara umum boleh. Berdasarkan hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW, Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi thalathin." Yang artinya, kekasihku memberikan wasiat kepadaku dengan tiga perkara. Salah satu wasiat tersebut adalah an utira qabla an anam. Aku mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur, apakah setelah sholat isya langsung? Apakah benar-benar sebelum tidur? Maka ini tidak jadi masalah. Cuma nanti ketika malam bangun, kalau ingin mengerjakan sholat malam lagi, maka diperbolehkan tanpa mengerjakan sholat witir. Karena kalau dikerjakan sholat witir lagi, maka berarti tidak witir sholat malamnya, tetapi menjadi sholat yang genap. Kalau witir sekali lagi, berarti sholatnya genap. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barakallahu fiik wa fiik barak. Semoga semoga Allah selalu menjaga dan memberikan kesehatan kepada Ustaz. Allahumma amin, dan juga seluruh kaum muslimin. Apakah sholat witir satu rakaat bacaan setelah Al-Fatihah harus surat Al-Ikhlas sampai An-Nas? Mohon penjelasannya. Maka jawabannya tidak. Tidak mesti sholat witir satu rakaat dibaca tiga surat sekaligus. Boleh apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran saat sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasanya mengerjakan sholat mutlak 10 rakaat dan salam setiap 2 rakaat. Kemudian sholat witir langsung 3 rakaat. Apakah boleh? Karena tidak ada sama dengan 10 cara tadi. Ada tadi. Sholat mutlak 10 rakaat. Salam setiap 2 rakaat. Kemudian 3 rakaat sekaligus witir. Ada tadi. Bahwa sholatnya 13 rakaat. Ya. Setiap 2 rakaat salam, kemudian cuma bedanya beliau ini witirnya langsung 3 rakaat. Tidak mengapa, karena keumuman bolehnya mengerjakan sholat witir 3 rakaat sekaligus. Juga keumuman hadis Rasul yang berbunyi, sholatul laili masna masna, fa idza khasyya ahadukumus subh falyutir biwahidah. Sholat malam itu dikerjakan 2 rakaat, 2 rakaat. Jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan sholat witir 1 rakaat. Bolehkah sholat witir dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya? Sudah tadi. Apakah hadis mauquf sama dengan athar sahabat, dan apa itu ilmu mustalah hadis? Iya, sama. Athar sahabat itu berarti perkataan sahabat. Ya, sama dengan hadis mauquf. Ya, sama dengan hadis mauquf. Jadi dia hadis yang hanya sampai kepada sahabat Rasulullah SAW. Tidak marfu', tidak diangkat kepada Rasulullah SAW. Dan dalam ilmu mustalah hadis itu termasuk hadis yang lemah. Ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang membicarakan kaidah-kaidah ilmu hadis, sehingga diketahui dengannya derajat hadis lemah atau sahihnya. Itu namanya ilmu mustalah hadis. Seperti misalkan dalam ilmu mustalah hadis membicarakan apa itu hadis sahih. Hadis sahih adalah matasala sanaduhu, hadis yang bersambung sanadnya, binaklin adlin dhabit, dengan nukilan seorang perawi yang adil dan terpercaya hafalannya. Min ghairi syudzudzin wala illah. Bukan karena tanpa ada syadz dan illah. Syadz artinya menyendiri periwayatannya, illah artinya cacat dalam periwayatannya. Jadi lima syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya tersambung dari mulai Imam Bukhari kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada Rasulullah. Tersambung. Ya. Yang kedua, yaitu yang perawinya seorang yang adil. Adil di sini maksudnya bukan ahli maksiat. Kepribadiannya terjaga, bukan ahli minum keras, main judi, main wanita, berzina, itu namanya adil. Yang kedua, dhabit. Dhabit perawinya kuat hafalannya, bukan hafal pagi hari jam 9 hilang, bukan sore jam 9 hilang. Yang keempat, tidak syadz. Syadz itu riwayatnya tidak menyendiri dibandingkan yang lainnya. Yang kelima yaitu illat. Ada illat di dalam sanadnya ataupun matannya. Seperti misalkan orang-orang yang biasa hidup dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia bisa mencium ini hadis sahih atau tidak hanya dari membacanya saja. Barang siapa yang beristighfar 9.999 kali malam Jumat Kliwon di kamar jam 12 malam, ya, maka akan diberkahi rezekinya. Tidak akan pernah mati. Ini orang yang tidak belajar hadis pun tahu bahwa hadisnya itu lemah. Nah, itu fungsi ilmu mustalah hadis. Ilmu yang membicarakan tentang hadis lemah atau sahih. Nah, ada yang lain? Ya. Semoga pian-pian bulikan kada macet. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.